له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى bab sujud sahwi. Kita sampai pada bab sujud sahwi. Berkata Imam Syaukani rahimallahu taala, sini kemarin ya. Nah. Apa sebelumnya? Sebelumnya. Baik. Qala rahimallahu taala wal muftaridu bil mutanaffili wal 'aksu وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. طيب. Berkata Imam Syaukani rahimallahu taala, setelah sebelumnya mengatakan wa ya'umur rajulu bin nisa'i walal 'aks, dan laki-laki itu mengimami wanita dan tidak kebalikannya. Wal muftaridu bil mutanaffil wal 'aks, dan orang yang wajib mengimami orang yang melakukan salat yang sunnah tambahan. Wal 'aks, boleh juga sebaliknya. Seseorang yang melakukan sunnah boleh dia menjadi imam bagi orang yang melaksanakan salat wajib. Wajibu al-mutaba'atu fi ghairi mubtilin, wajib bagi makmum mengikuti imam kecuali dalam perkara-perkara yang membatalkan salat, maka tidak wajib. Maka yang demikian tidak wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu diangkat untuk diikuti. Kecuali perkara-perkara yang itu termasuk dari pembatal salat. Misalnya menambah rukun, maka makmum tidak wajib untuk mengikuti imam. Atau pada gerakan-gerakan yang fihi khilaf, ada perbedaan di situ. Misalnya terkait dengan meletakkan posisi kedua tangan setelah bangkit dari rukuk. Nah, setelah rukuk, sebagian ada yang irsal, sebagian ada yang abdam. Nah, ada yang menjulurkan ke bawah, ada yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wala ya'umur rajulu qauman hum lahu karihun. Dan janganlah seseorang itu mengimami suatu kaum yang kaum itu benci dengan orang tersebut. Nah, benci, sebab kebenciannya adalah sebab kebencian yang memang dibenarkan oleh syariat. Nah, bukan kebencian yang didasarkan hawa nafsu. Nah, bukan kebencian yang didasarkan oleh hawa nafsu. Karena orang yang mengimaminya itu lebih alim sehingga dia benci, maka ini bukan perkara yang menghalangi. Nah, karena orang yang mengimaminya ini lebih mengerti sunnah sehingga dia benci, maka ini juga tidak menghalangi. Nah, juga tidak menghalangi. Baik. Bagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yaqbalu Allahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ata salata dibaran." Warajulun i'tabada muharrarahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tiga kelompok yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat dari mereka. Yang pertama adalah seseorang yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum itu membenci mereka. Nah, benci dikarenakan kebid'ahan yang dia lakukan, benci karena kesyirikan yang dia lakukan, kekufuran yang dia kerjakan, namun dia tetap ngotot menjadi imam. Ini maksudnya. Nah, kemudian warajulun ata salata dibaran. Seseorang yang sholat dalam keadaan telah keluar dari waktunya, sengaja tidak diterima sholatnya. Dan seseorang yang menjadikan budak orang yang merdeka, memperbudak orang yang merdeka. Nah, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa yusalli bihim salata akhaffihim. Dan hendaklah apabila dia salat bersama dengan jamaah, maka dia melakukan salat dengan salat yang paling ringan. Nah, dilihat makmumnya ada siapa, nah, paling ringan. Dan ini menjadi hukum asal seseorang melakukan sholat jamaah, dan menjadi hukum asal bagi imam. Takhfif, meringankan. Nah, meringankan sholat, meringankan sholat. Nah, manakala memang di belakang imam tersebut ada orang-orang yang memang memiliki kebutuhan, orang-orang lemah, diringankan sholatnya. Namun yang harus jadi perhatian juga, ringan di dalam sholat itu bukan ringan menurut perasaan kita, tetapi memang ringan yang memang ditetapkan oleh syariat. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan laporan dari salah seorang sahabah terkait ada sahabah yang menjadi imam salat isya dengan imam yang sangat, dengan bacaan yang sangat panjang, sehingga diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia mengimami dengan membaca surat Subbihisma Rabbikal A'la atau Al-Lail atau Asy-Syams, maka itu akan ringan salat yang dikerjakan. Di sini kita ketahui bahwasanya bacaan surat Al-A'la itu termasuk bacaan yang ringan di dalam salat, enggak panjang. Tetapi awamul muslimin kita lihat itu sudah dikatakan panjang. Ya kan? Bacaan yang ringan menurut mereka ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar dan seterusnya. Quraisy. Nah, ini menurut perasaan. Bukan demikian maksudnya. Tapi ringan yang memang ringan yang ditetapkan oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat itu dengan ringan, tetapi toh beliau lakukan itu dengan sempurna. Beliau lakukan juga salat itu dengan sempurna gerakannya, kemudian tumakninahnya dan seterusnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila salah seorang dari kalian sholat mengimami manusia, maka hendaklah diperingan. Diperingan. Fa inna fihim ad-dha'ifa was-sakhima wal-kabira. Karena di belakang mereka itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Namun apabila dia sholat sendiri, maka hendaklah silahkan dia sholat dengan memperpanjang sekehendak dia. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, maka falyujiz, maka ringkaslah, ringankanlah. Karena di belakang kalian itu ada orang yang sakim, dhaif, wadal hajah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Memiliki kebutuhan. Baik. Jadi imam betul-betul harus mura'ah, memperhatikan, melihat makmumnya ini siapa. Makmumnya ini siapa. Baik. Namun ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bukan kemudian berarti kalau menjadi imam bacaannya harus ringkas terus. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika mengimami salat duhur. Tatkala dikumandangkan iqamah, salah seorang sahabat itu dhahib, dia pergi ke baqi', wa yaqdi hajatahu, dan dia selesaikan keperluan dia. Wa yarji' wa yatawadda' wa yudriku fi raq'atil ula. Ama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat duhur. Apabila ditegakkan iqamah, kalau ada orang itu pergi ke baqi'. Pergi ke baqi'. Dari Madinah ke baqi', ke daerah pekuburan Baqi sekarang agak jauh. Kemudian dia selesaikan hajat dia, kebutuhan dia, entah ingin jualan atau apa, dia selesaikan. Dia kembali dan dia berwudu, dia masih mendapati berada di rakaat yang pertama, menunjukkan panjang. Sesekali. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Surat At-Tur. Ini termasuk surat yang panjang. Salat maghrib. pada kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib beliau membaca surat-surat yang masuk dalam 6 surat Qisar Mufassal. Surat-surat Qisar Mufassal yakni surat dari surat Ad-Duha hingga An-Nas. Hingga An-Nas, Qisar Mufassal, salat maghrib. Tapi beliau di saat itu membaca salat surat At-Tur. Nah. Tetapi kalau kita bicara tentang hukum asal, maka hukum asal imam itu adalah takhfif, ya. Ringan terhadap makmum. Wa yuqaddamu as-sultan. Dan hendaklah yang menjadi imam itu adalah penguasa setempat. Nah, ini sudah mulai masuk pada tingkatan-tingkatan siapa yang berhak seseorang itu menjadi imam. Nah. Yang pertama, apabila dia seorang penguasa, maka hendaklah dia yang menjadi imam. Nah, hendaklah dia yang menjadi imam. Wa rabbul manzil. Kalau di rumah, ya misalnya kita bertamu, hujan deras, misalnya sholat jamaah di rumah tersebut, maka yang menjadi imam itu adalah pemilik rumah, sahibul bait, rabbul manzil, yang punya rumah yang jadi imam. Nah, ini sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di wilayah kekuasaan nam orang yang dia imami tersebut. Dalam riwayat, dalam satu lafaz yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala sultanihi. Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di rumah orang yang dia imami tersebut, atau di rumah atau di daerah orang yang dia imami tersebut. Nah, jadi kalau itu di rumah, maka yang menjadi imam adalah sahibul bait. Taib. Kemudian kalau kita dihadapkan pada pilihan, misalnya di masjid atau yang semisalnya, siapa yang berhak untuk menjadi imam? Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, wal aqra. Nah, kemudian kata beliau wal aqra, ini orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah. Hendaklah menjadi imam di suatu kaum itu adalah orang yang paling fasih terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Nah. Betul bacaannya. Nah, mengerti juga terkait dengan ilmu-ilmu membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bisunnah. Kalau kemampuan membaca Al-Quran itu sama, maka didahulukan orang yang paling mengerti sunnah. Kemampuan membaca Al-Qurannya sama, maka didahulukan yang mengerti sunnah. Fa'inkanu fi sunnati sawa'un fa'aqdamuhum hijrah. Kalau kemampuannya juga sama, dalam membaca sama, kemudian terkait dengan pengetahuan sunnah sama, maka dipilih mana dulu yang lebih hijrah, mana dulu yang lebih mengenal dakwah ini. Nah, fa ikanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Baru yang terakhir, Kalau itu juga sama, ngajinya bareng, misalnya hijrahnya bareng, maka baru mana yang lebih tua? Mana yang lebih tua? Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, apabila kita berkunjung di sebuah tempat, kemudian kita singgah di tempat tersebut, kita diminta untuk menjadi imam, maka upayakan untuk mengedepankan kaum tersebut, walaupun bacaannya di bawah bacaan kita misalnya, walaupun pengetahuan sunnahnya di bawah pengetahuan kita, tapi dahulukan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Man zara qauman fala ya'ummahum." Barang siapa yang dia berkunjung ke sebuah kaum, maka janganlah dia menjadi imam bagi kaum tersebut. Naam. Wa ya'ummahum rajulun minhum, dan hendaklah seseorang dari kaum tersebut yang mengimami kita. Naam. Datang riwayat atau azhar, salah seorang sahabah tatkala itu berkunjung kepada tabi'in, pada murid-murid beliau. Kemudian biasa sebagai bentuk penghormatan, maka gurunya ini diminta untuk menjadi imam. Tapi sahabah ini menolak. Kalau seandainya aku tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mau jadi imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka yang lebih utama adalah kalian yang menjadi imam. Kalian yang menjadi imam. Berbeda kalau misalnya dipaksa, ya itu sudah. Hanya dalam rangka untuk menghindar sesuatu yang lebih buruk aja. Taib. Qala rahimallahu ta'ala wa yuqaddamu as-sultanu wa rabbul manzil wal aqra. Ya, dikedepankan, didahulukan orang yang memiliki kekuasaan di situ, orang yang pemilik rumah, orang yang bagus bacaannya, kemudian orang yang paling mengerti, paling alim tentang sunnah, kemudian yang paling tua. Wa idza ihtallat salatul imami kana dzalika alaihi la'alal mu'tammina bih. Kalau ternyata tatkala melaksanakan salat jamaah itu ada kekeliruan, maka kekeliruan itu menjadi tanggung jawab imam, bukan tanggung jawab makmum. Nah, baca Al-Fatihahnya masih salah, tanggung jawabnya imam. Nah. Taib. Karenanya makanya seorang imam betul-betul ditunjuk dengan pertimbangan yang matang. Kalau imam itu benar, maka makmum itu juga mendapatkan bagian. Tapi kalau salah, maka itu tanggung jawab imam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna bikum." Salatlah kalian bersama mereka. Salatlah kalian bersama mereka walaupun imamnya ahlul bid'ah misalnya. Selama tidak mukaffirah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Naam. Rahimallahu taala. Walaupun imamnya ahlul bid'ah, tetaplah kalian salat di belakang mereka. Kalau benar kalian juga mendapatkan pahala, kalau salah tanggung jawab dia. Naam. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imamnya itu benar, maka imam mendapatkan pahala, kalian juga mendapatkan pahala. Wa in akhta'u falakum wa 'alaihim. Apabila imamnya salah, maka kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Kalau kalian benar, makmumnya benar, ya makmumnya dapat pahala. Dosanya ditanggung oleh imam. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka jangan dijadikan alasan, karena memang asalnya malas sholat berjamaah, kemudian ditambah waduh kalau yang imam itu bacaannya nggak karu-karuan itu, misalnya, waduh, ya sudah, akhirnya dia sholat sendiri di rumah, menjadi fitnah yang lebih besar. Nah, tetap sholat di belakangnya. Kalau dia salah, tanggung jawab dia, tanggung jawab imam. Selama bukan perkara-perkara yang rukun. Wakala rahimahullahu ta'ala wa mawkifuhum khalfahu illal wahida fa'an yaminihi. Posisi makmum itu di belakang imam. Posisi makmum di belakang imam kecuali apabila makmumnya cuma satu, maka dia di sebelah kanan. Maka dia di sebelah kanan. Baik. Kalau tiba-tiba datang dia berada di sebelah kiri kita, sebelah kanan masih ada posisi, ya pindahkan. Naam, tarik, dipindahkan menjadi sebelah kanan. Menjadi sebelah kanan. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faja'alahu an yaminihi. Hadis Jabir bin Abdullah, beliau pernah sholat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat sunnah. Jabir ini nyusul. Nah, asalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sendirian. Jabir tiba-tiba nyusul. Nah, dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memutar belakang, diletakkan di sebelah kanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Tsumma jaa'a akhar faqama 'an yasari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi sahabat karena melihat Nabi di sebelah kiri, Jabir sebelah kanan. Oh, berarti saya harus di sebelah kirinya Nabi. Naam. Berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi aydihima fadafa'ahuma hatta aqamaha khalfahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan kedua sahabat tadi dimundurkan ke belakang hingga di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan kalau seseorang salat sendirian di belakang imam, di belakang imam dalam keadaan makmumnya cuma satu, tidak sah salat makmum tersebut. Nah, la salata khalfal imam munfaridan au maqala alaihi salatu wasalam. Tidak sah salat di belakang imam dalam keadaan bersendirian. Kalau makmumnya cuma satu kemudian dia di belakang. Tayib. Tapi di sebelah kanan Nabi salat di sebelah kanan posisinya. Wa imamatu nisa'i wasata shaffi. Dan imamnya seorang wanita, apabila wanita, para wanita itu melakukan salat jamaah, maka posisi imamnya itu di tengah-tengah shaff. Nah. Posisi imam itu di tengah-tengah shaff. Sebagaimana ini dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha ammat nisaa faqamat wasata shaffi, bahwasanya beliau mengimami para wanita, dan Aisyah radhiyallahu taala anha berdiri di tengah-tengah saf. Berdiri di tengah-tengah saf. Kemudian yang berikutnya, tentang urut-urutan saf. Wa yuqaddamu shufufur rijali, dan didahulukan, dikedepankan saf-saf para laki-laki, walaupun ada anak kecil itu harus di depan. Maksudnya di depan wanita. Tetapi yang paling depan itu adalah ar-rijal, ya orang-orang yang memang memiliki ilmu, sehingga mudah nanti apabila mengingatkan imam. Baru kemudian di belakang itu adalah anak-anak. Baru di belakang itu adalah anak-anak. Yang paling berhak di saf pertama itu adalah ulul ahlam wan nuha. Paling berhak berada di saf yang pertama itu adalah ulul ahlam wan nuha. Ini orang-orang yang memiliki ilmu di dalamnya. Nah, memiliki ilmu di dalamnya. Taib. Sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah di belakang kalian itu adalah ulul ahlami wan nuha, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hendaklah di belakang imam itu adalah orang-orang yang memang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki keilmuan. Nah, ulul ahlam wan nuha. Baru kemudian orang-orang setelahnya, baru kemudian orang-orang setelahnya. Jangan anak kecil taruh di saf pertama. Jangan anak kecil ditaruh di saf pertama. Baik. Tapi orang-orang yang memang memiliki kecerdasan di dalamnya. Baik. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyukai di belakang beliau itu adalah muhajirun. Naam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyalihu al-muhajiruna wal ansaru liyakhudhu anhu. Beliau menyukai di belakang beliau itu ada orang-orang muhajirun. Naam. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Karena memang mereka yang lebih mengenal Islam terlebih dahulu. Naam. Sahabat-sahabat yang memang sudah tua di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian ansar, agar bisa mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian summa sibyan, kemudian anak-anak, setelah orang-orang dewasa anak-anak di belakang, summan nisa, kemudian baru para wanita, kemudian baru para wanita. wal ahaqqu bisaffil awwal ulul ahlami wan nuha. Di sini disebutkan dan yang paling berhak berada di saf yang pertama itu adalah orang-orang ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas tadi kita sebutkan. Nah, berilmu. Wa 'ala jama'ati ay sawwu sufufahum wa ay yasuddu al-khalala. Dan bagi orang yang melakukan sholat jamaah, wajib atas mereka untuk meluruskan saf-saf mereka. Nah, meluruskan saf-saf mereka dan menutup celah yang ada di antara saf-saf tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah." Luruskanlah saf-saf kalian karena lurusnya saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Difahami dari hadis ini bahwasanya seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan diantaranya lurusnya saf dalam salat berjamaah mereka. Nah, sehingga kalau kita menginginkan mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 derajat, diantaranya adalah terkait dengan saf. Kalau safnya sudah tidak lurus, otomatis sudah berkurang. Otomatis sudah berkurang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kelurusan saf sebagai bagian dari kesempurnaan salat. Nah, ini diantara faedahnya. Nah, karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang melaksanakan salat jamaah itu terkadang dia mendapatkan pahala 1/10 dari 27. Terkadang yang bisa mendapatkan 1/5, setengahnya, atau yang lain sebagainya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya. Nah, sunah-sunah sholatnya bagaimana, shofnya bagaimana, kaifiyatu sholahnya bagaimana, tata cara sholatnya bagaimana. Nah, dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa sebelum salat yukbilu alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajah beliau, berpaling menghadap kepada makmum dengan wajah beliau, qabla ayukabbir, sebelum beliau itu bertakbiratul ihram. Dan beliau mengucapkan tarasu wa'tadilu, tarasu, luruskan. Nah, rapatkan. Nah, demikian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis An-Nu'man Ibnu Bashir, beliau mengatakan, ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hamba-hamba Allah, ketahuilah, benar-benar luruskanlah saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian, wajah-wajah kalian. Dan lurusnya saf itu yang diinginkan adalah al-muhadha, rapat, lurus. Nah, rapat dan lurus, maka patokannya itu adalah ka'ab bil ka'ab, mankib bil mankib, mata kaki dengan mata kaki, kemudian pundak dengan pundak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, linu ala akhikum, lemah lembutlah kepada saudara kalian tatkala salat. Maksudnya tatkala menempelkan kaki jangan sampai ditekan. Yang penting lurus, nempel. Nah, sudah cukup, enggak perlu ditekan. Linu ala akhikum, lemah lembutlah kepada saudara kalian. Nah, ya sakit kadang kalau ditempel. Kalau ditekan, afwan. Dan juga menutup celah. Walaupun tatkala sholat jamaah itu berlangsung, sudah sholat misalnya, kemudian ada makmum yang keluar, jadi longgar kan, ada celah, maka ditutup. Nah, maka ditutup. Kalau posisinya itu di tengah misalnya, atau yang dekat dengan posisi tengah, maka yang menutup belakangnya langsung, tidak perlu bergeser kanan kiri, tapi belakangnya saja. Nah, kala rahimallahu taala wa yutimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalihi thumma kadhalik. Dan bagi seseorang yang melaksanakan salat jamaah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, saf yang awal itu disempurnakan terlebih dahulu, kemudian baru setelahnya, kemudian baru setelahnya. Jangan sampai dia karena terlambat cari saf yang dekat dengan pintu masuknya. Nah, padahal di saf yang kedua masih ada, masih ada tempat, hanya saja letaknya memang agak di pinggir. Males dia nanti, wah nanti saya ketinggalan rokaat banyak misal. Tidak. Nah, tetap dia sempurnakan saf yang depan, baru setelahnya dan setelahnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara adab juga sholat jamaah adalah bagaimana kita berlomba mencari saf, saf yang di depan, saf terdepan. Nah, saf terdepan keutamaan tersendiri. Nah, demikian pula mendatangi sholat jamaah sebelum dikumandangkan iqamah, kecuali imam misalnya. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu berjalan menuju ke masjid, tidak ada yang mendorongnya itu jalan ke masjid kecuali ingin melaksanakan sholat, kemudian dia sholat dua rakaat dan dia tetap di posisinya, tidak keluar dari masjid, maka malaikat senantiasa mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah belikanlah rahmat kepadanya. Terus menerus didoakan malaikat hingga ditegakkan salat. Ini keutamaan. Nah, doa dari malaikat, maka berlomba-lomba. Nah, sebagaimana yang telah kita kisahkan, bagaimana Sa'id bin Musayyib rahimallahu ta'ala, sayyidut tabi'in, puluhan tahun beliau itu dalam keadaan makmum, tidak pernah melihat tengkuk orang di depannya. Maknanya beliau tidak pernah datang terlambat dari sholat jamaah, selalu berada di saf yang pertama. Sa'id bin Musayyib rahimallahu ta'ala, rahimallahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita membacakan terkait dengan sholat jamaah. Mungkin ada pertanyaan? Atau? Apabila sholat sirriyah misalnya sholat duhur, jadi dalam sholat lima waktu itu memang ada pembagian-pembagian surat-surat yang dibaca. Ini harus kita ketahui juga. Dalam sholat lima waktu itu ada di sana surat-surat mufassal, ya. Nah, itu dibagi menjadi tiga, ada tiwadul mufassal, ada ausatul mufassal, ada kisarul mufassal. Baik. Di antara salat lima waktu itu yang dibaca di dalamnya surat yang masuk dalam kategori tiwalul mufassal adalah yang pertama salat apa azam? Mana azam? Aina azam? Isya, salat isya, ahsan. Salat isya. Salat isya memang disunahkan membaca surat yang masuk dalam kategori tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal mulai dari surat apa, Ahmad? Qaf sampai sampai mar Al-Baqarah. Ngantuk ini. Mufassal, Mas. Nah, mufassal. Surat mufassal apa sih surat mufassal? Surat mufassal itu surat yang berdekatan yang dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya mufassal. Lah kalau Al-Baqarah kan panjang dulu baru ada bismillahnya kan. Kalau ini enggak terlalu panjang, paling ada yang 2 lembar, 3 lembar bismillah surat baru. 2 lembar, 3 lembar bismillah surat baru. Ini dikatakan mufassal, tafsil dipisah-pisah dengan bacaan bismillah. Dari surat Qaf sampai An-Naba. Itu masuk dalam kategori tiwalul mufassal. Nah, itu dibaca di sholat isya dan sholat zuhur. Dibaca di sholat isya dan sholat zuhur. Ahsan. Kemudian juga di antara sholat lima waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membaca awsatul mufassal. Surat yang masuk dalam awsat, pertengahan mufassal. Ini mulai dari surat An-Naba hingga Ad-Duha. Surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Itu biasa beliau baca di sholat asar dan di sholat subuh. Di sholat subuh. Nah, dan di sholat maghrib beliau biasa membaca surat yang masuk dalam kategori kisarul mufassal, yakni surat dari ad-duha sampai an-nas. Sampai an-nas. Taib. Itu kebiasaannya. Nah, misalnya dalam sholat duhur atau sholat asar yang siria, kita bisanya baca al-ikhlas misalnya, baru hafalnya al-ikhlas. Imam ternyata bacanya adalah ya surat yang agak panjang. Nah, Qaf, surat Qaf misalnya, agak panjang kan. Ini sudah selesai kok imam belum. Apa yang dilakukan? Dia baca lagi. Terus dia baca, dia ulang-ulang terus. Nah, kalau bisanya al-ikhlas ya sudah al-ikhlas, dia ulang-ulang terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Terus. Nah, dia baca. Kalau dia memiliki beberapa hafalan, boleh dia baca surat yang dia hafal tadi. Sampai kemudian imam itu rukuk. Nah, karena memang tidak ada batasan. Buktinya Nabi SAW dalam salat isya, kata Jabir bin Abdullah, aku pernah ikut salat bersama dengan Nabi SAW salat isya. Beliau baca Al-Baqarah. Persangkaannya, atau kalau tidak Jabir atau Muad, antara itu saya lupa. Persangkaan sahabah ini, habis Al-Baqarah ini pasti rukuk ini. Beliau sambung dengan Ali Imran. Alah, habis Ali Imran rukuk ini. Beliau sambung Anisa. Nah, beliau sambung terus. Nah, subhanallah. Demikian. Kalau kita diam, maka pikiran kita akan ngelantur kemana-mana. Ya kan? Ayo, taib. Itu wallahu taala. Halo. Apabila kita datang ke masjid, sholat jamaah telah selesai. Apakah kita kemudian mengikuti masbuk, berarti kan masbuk ya. Nah, makmum yang belum selesai tadi, atau kita salat sendiri. Wallahu taala alam bisawab, yang lebih utama adalah salat sendiri. Yang lebih utama adalah salat sendiri. Nah, karena kalau dia mengikuti makmum yang masbuk, mengikuti makmum yang masbuk, nah, sebagian para ulama mengatakan itu akan menjadikan makmum harus merubah niat dia menjadi imam. Ya kan? Makmum harus merubah niat dia menjadi imam. Terkecuali, harus dibedakan, terkecuali kalau kita sholat sendiri. Kita sholat sendiri, lah kalau kita jadi makmum, masbuk, kalau kita jadi masbuk, niat kita kan jadi makmum, benar gak? Walaupun tidak kita ucapkan makmuman lillahi ta'ala, tapi niat kita itu kan jadi makmum, mengikuti apa? Imam. Wadih disini ikhwah. Kemudian imam selesai, imam selesai, sementara posisi dia tadi sebagai makmum, datang orang menjadikan dia sebagai imam, menjadikan dia sebagai imam, dia harus merubah kembali, dia menjadi imam. Berbeda kalau dia sholat sendiri, tidak sebagai imam, tidak sebagai makmum. Datang orang yang ikut kepadanya sudah langsung. Nah, sebagaimana ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat malam sendirian, tiba-tiba Jabir bin Abdullah datang ikut. Nah, datang ikut menjadi makmum, kemudian dipindah oleh Nabi karena posisi berdirinya itu salah. Posisi berdirinya salah. Tapi kalau kemudian mengikuti makmum, nah, maka yang lebih utama insyaallah taala adalah dia sholat sendiri. Dia sholat sendiri. Baik. Wallahu taala alam. Ini yang disebutkan tidak salah oleh Syekh Fauzan hafizallah taala dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Satu lagi mungkin kalau ada, Pak. Mas Arianto dulu. Au, Abu Difa dulu depan. Kalau dia pakai kaos, selama itu masih bisa menutupi auratnya, ya tetap sah sholatnya. Maka tidak mengapa, kita persilahkan kaum, kita persilahkan masyarakat tersebut untuk menjadi imam. Nah, untuk menjadi imam itu lebih menepati sunnah insyaallah taala. Nah, persilahkan, monggo Pak, silahkan. Apalagi kalau sudah ada imam rawatib. Hanya terkadang mereka itu kan gak pede, wah ini jenggotnya lebih tebal. Padahal kalau mau dites bacaan belum tentu juga lebih bagus, ya kan? Nah, kalau mau jujur misalnya, mau dites bacaan belum tentu juga lebih bagus gitu. Nah, hanya saja kan menang dari penampilan terlebih dahulu. Pakai jubah, jenggot lebat, misalnya pakai peci, kadang pakai imamah. Tayib, itu ibrah juga bagi kita ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang hamba diperlukan juga dia untuk at-tahalli, menghiasi dirinya dengan amalan soleh, dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Nah, kesempatan, mumpung masih ada kesempatan talabul ilmi, belajar. Nah, ilmu-ilmu agama, membaca Al-Quran, kemudian juga nah, belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih dan seterusnya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu. Allah Ta'ala. Mas Arianto. Bebas saja. Iya, bebas. Mau ke kanan, mau ke kiri, silahkan, boleh saja. Nah, Tapi wallahu ta'ala alam, so, mungkin ini bisa kami sampaikan. Dan sekaligus himbauan untuk saudara-saudaraku salafiyin, nah, bahwasanya insyaallah di malam hari ini kita akan mengadakan penggalangan dana ta'awun untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lombok dan di Sulawesi Tengah, di Palu dan sekitarnya. Mengapa kita adakan ini? Yang pertama, semata-mata mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu." Satu muslim dengan muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seorang muslim dengan muslim yang lain dan lainnya dalam hal kecintaannya, kelemah lembutannya, kasih sayangnya, itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu tubuh ini sakit, maka tubuh yang lain pun merasakan sakit dengan panas atau demam, sehingga begadang tidak bisa tidur. Nah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya pula, terkadang kalau kita hanya diberikan pengumuman begitu saja, silahkan kalau bagi yang mau ta'awun transfer sekian dan sekian, bagaimana kalau uang kita ini gak banyak, nah, untuk bisa kita transfer, ya kan? Begitu pula bagaimana cuman 20 ribu transfer, letak banknya juga jauh misalnya, cara transfernya juga gak paham, maka kita berinisiatif ya, menghasung, mengumpulkan dana ta'awun yang itu sejatinya adalah harta kita. Itu harta kita, bukan mobil, bukan rumah, nah, tapi itu yang sejatinya akan bermanfaat untuk kita nanti di hari akhir. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka saya hasung. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Beli sekian ratusan juta, puluhan juta, nyumbang 50 ribu. Subhanallah. Nah, itu harta kita sejatinya. Nah, maka ana secara pribadi menghasung pada diri ana pribadi dan juga kepada ikhwani ahibba'i fillah, mari kita bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita kaum muslimin yang di Lombok dan yang di Sulawesi Tengah, terlebih salafiyin. Terlebih salafiyin, tentu salafiyin berbeda. Kalau orang awam tinggal di pengungsian, mereka memakai baju yang biasa mereka pakai, mungkin sudah bisa nyaman. Tapi bagi ummahat, bagi akhwat, tidak bisa seperti itu. Nah, mereka juga harus menjaga hijab. Dalam keadaan situasi bencana yang seperti itu tentu akan sulit. Jangankan untuk beli pakaian, baju, untuk makan aja susah. Maka berapapun yang antum infakkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti yang lebih baik. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang menjadi hasungan kami, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bahaya yang nampak maupun yang tidak nampak, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita memberikan taufik kepada kita semuanya menuju jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mumpulinya boleh pakai apa? Ke Pak Son. Ada Pak Son?